Yang ditunggu-tunggu selaku bintang tamu, artis asli kelahiran kota Jember, namun sekarang sudah berdomisili di Banyuwangi dan merupakan memang bukan pacar saya, bro. Vita Alvia untuk penjeningan semuanya, raksasa musik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Lagunya apa dulu ini? Apa? Dikasih lagu India. Tangannya diangkat semuanya, bro. Muskurani hiwa jatung ho. Gunggunani hiwa jatung ho. Ikut nyanyi bareng. Jia jai na jai na jai na. Oh rebi are. Kurang kompak. Jia jai na jai na jai na. Apa? Jai na biare. Jia jai na jai na jai. sudah dilantunkan di sini bareng Raksasa Music ya Mas Rido ya.